Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik. Sebelum kita mulai, taqarrabu, mendekat saja. Fa insyaallah pada kesempatan 10 hari terakhir ini kita akan membaca sebuah kitab atau kutaib karya Al-Syeikh Al-Allamah Al-Walid Ubaid Al-Jabiri Hafizullah Ta'ala dengan judul Syarah Kitab Ittaqillah Haythuma Kunta. Kitab ini beliau bahas yaitu dalam pertemuan beliau dengan para ikhwah yang dalam majelis singkat dan di dalamnya subhanallah ya memiliki banyak faedah yang kita harus ambil. Dan yang berikutnya adalah yang kita inginkan dari pertemuan ini dan selanjutnya untuk sebagai oleh-oleh dari duduknya kita dalam majelis itikaf ini, saya harapkan masing-masing bisa menghafal hadis yang kita bahas. Ya, hadisnya singkat, sedikit, insyaallah semuanya bisa. Ya. Nah, hadis ini juga ada dalam kitab Arba'in An-Nawawi, juga dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kemarin kita dengarkan. Dalam bab takwa yang dibawakan oleh Ustazuna Fadil Abu Abdullah Hafizahullah, dan di sini kita akan membaca daripada penjelasan Syekh Ubaid Hafizahullah Taala. Nah, pertemuan kita diperkirakan hanya 8 atau 7 hari lagi, maka tidak terlalu banyak kita ambil tambahan-tambahan. Ya, kita baca kitab ini dengan apa yang ada di hadapan kita. Baik. Qala hafizahullah ta'ala, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa mu'ashiru ma yastami'u ilayna min khilal liqa'at al-qatriyah as-salafiyah, urahibu bikum hadhi al-laylah wa tuhadithu ilaykum hadithan as'alullah ayanfa'ani wa iyakum bihi. maka pada perkumpulan, ya, terhadap orang yang mendengarkan kepada kami dari selama pertemuan Qatriyah Salafiyah, yang aku, kata beliau hafizahullah, urahibu bikum hadhil lailah, aku menyambut dengan sangat gembira terhadap kalian pada malam hari ini, kata beliau, bergembira kehadiran para ikhwah untuk hadir mendengarkan sambutan atau apa yang disampaikan oleh Syekh hafizahullah, wa tuhadisu ilaikum hadisan, dan aku akan memberikan kepada kalian satu hadis. As'alullah yanfa'ani wa iyyakum, yang aku meminta kepada Allah untuk memberikan manfaat dari hadis tersebut dan juga kepada kalian. Wa hadzal hadithu min jawami'il kalim allati u'tiha Rasulullah SAW mufudila ilaih biha. Dan hadis ini termasuk dari jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim adalah satu kata yang singkat, yang ringkas, tetapi memiliki makna yang sangat luas dan sangat mendalam. Ini yang Allah berikan kelebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ya, setiap hadis yang dibawakan oleh Rasulullah SAW di sana mengandung daripada jawami'ul kalim. Ya, ucapannya atau katanya singkat dan ringkas, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Ya, allati u'tiha Rasulullah SAW, yang jawami'ul kalim tersebut telah diberikan kepada Rasulullah SAW wa fudila biha, dan sebagai keutamaan Rasulullah SAW. Ya, kalau kita banyak bicara tapi maknanya cuma sedikit. Kalau Rasulullah SAW sedikit berbicara tetapi memiliki makna yang sangat dalam dan sangat luas. Ini yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala hafidhullah, wal hadithu ja'a marwiyan an Mu'adh wa marwiyan an Abi Dharrin radiyallahu anhuma. Dan hadith yang telah datang diriwayatkan dari sahabat Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an, salah seorang sahabat yang pernah diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di negeri Yaman. Ya, seorang sahabat yang dijadikan utusan oleh Rasulullah SAW menunjukkan tentang keutamaan sahabat tersebut, menunjukkan tentang alimnya sahabat tersebut. Nah, dan juga Rasulullah SAW tidak akan memilih seorang utusan kecuali beliau paham, ya, siapa sahabat tersebut. Nah, wa marwiyan an Abi Dharrin, dan juga diriwayatkan oleh sahabat Abi Dharr radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Ini hadisnya, hadis yang harus dihafal. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Ingat-ingat. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ وَخَالِقِ النَّاسَ bi khuluqin hasanin. Saya ulang, ini hadisnya yang harus dihafal. Ya. Qala Rasulullah sallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baik. Siapa yang sudah hafal pada pertemuan kali ini? Artinya sebelumnya dia belum hafal. Di majelis ini langsung dia bisa hafal. Siapa yang bisa? Ada? Musafira? Hah? Saya ulangi. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Enggaman. Udah apa sebelumnya? Belum, masya Allah, fadhol. Wa khaliqin nas. Naam, ahsan, masya Allah. Pasti ada yang lain. Yang ini aman. Yang sudah enggak ditanya lagi. Yang belum akan ditanya sampai selesai kitab ini. Iya. Kalau belum juga enggak boleh pulang. Eh, Damat, fadhol. Hasanin. Nah, baru kali ini, Pak. Iya, masya Allah. Eh, Damat. Satu orang lagi. Jangan ragu-ragu. Ya. Yang ini aman. Bu Fairuz. Enggak. Bu Aisyah. Enggak. Siapa? Siapa? Abu Afan. Abu Afan. Belum. Ya, balik. Satu lagi, saya ulangi. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baik, yang belum besok insyaallah. Ya, yang belum besok insyaallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah. Ya, ittaqi fi'il amr yufidu al-wujub. Fi'il amr memberikan faedah wajib. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Ya. Dimanapun ya kita berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Dan irimilah perbuatan kejelekan ya dengan kebaikan. Yang namanya manusia itu tidak terlepas dari kesalahan, ya, dosa. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita anjuran dan nasihat untuk diiringi kesalahan-kesalahan tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Untuk apa? Tamhuha, ya, untuk menghapus kejelekan dan kesalahan tersebut. Nah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah kepada manusia, bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Bergaul dengan akhlak yang baik. Terlebih lagi sesama muslim, ya. Harus menampakkan akhlak yang baik, ya, kepada mereka. Kita lihat footnote-nya di sini, akhraja an Mu'adz, dikeluarkan oleh sahabat Mu'adz dari Imam Ahmad di dalam Musnad beliau dan Imam At-Tirmidzi. Sedangkan dikeluarkan dari sahabat Abi Dzar juga dari Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dalam juga Al-Imam Ad-Darimi dalam kitab Al-Musnad, dan juga Al-Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Jami'. Dan disebutkan di sini, wal hadithu la takhlu asanidahu min maqal. Hadis ini, ya, la takhlu itu tidak kosong sanadnya dari maqal, perbincangan. Artinya sanadnya ini banyak diperbincangkan oleh para ulama. Ya. Illa anna khalasatal kalam fihi annahu sahihun bimajmu'i turuqih. Melainkan kalau khalasahnya, ringkasannya dari berbagai macam maqal para ulama tentang sanad-sanadnya ini, maka kesimpulannya adalah hadis ini sahihun, sahih dengan majmu' turuqih, dengan dikumpulkan berbagai jalan. Ternyata hadis ini sahih, ya. Nah. Kama haqqaqa dzalika al-Hafiz Ibnu Rajab fi Jami'il Ulum wal Hikam. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam. Dan juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Albani di dalam kitab beliau Silsilah As-Sahihah. Dari hadis ini sahih dengan apa? Majmu' turuqih, dengan dikumpulkan jalan-jalannya. Ah, maksudnya, ya, dari fulan kumpulkan, alan kumpulkan, dilihat semuanya. Ya. Oh, ternyata naik dalam derajat yang sahih. Nah, ini mungkin pertemuan yang pertama, ya, pada kesempatan siang hari ini. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك